Seperti air aku alami kehidupan ini. Dia mengalir kemana arah kata hati. Kau tak mudah membuat langkah jadi berarti. Lalu hitam lalu putih hidup ini. Bisa saya langkah terhenti, terjebak dan tak pasti. Bisa saya hanya meraih ilusi. Bila dari sepi menari kehilanganmu di sini. Kehilanganmu.